wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhai. Artinya, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka keluarlah atau datanglah seseorang yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas dia melakukan safar perjalanan. Wa lam ya'rifuhu ahadun minna, tetapi seorang pun dari kita penduduk kota Madinah tidak mengetahui siapa orang tersebut. Fa jalasa 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbataihi ila rukbatai, maka orang tersebut pun mendekat dan menyatukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Baik di sini bisa paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau paha orang tersebut. Para ulama rahimahumullah taala menyatakan salah satu adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah duduk yang dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan adab ini bisa diamalkan, karena termasuk adab yang kurang di dalam penuntutan ilmu syar'i adalah seseorang yang jauh duduk dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innar rajula ya'ti li hajah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dia datang karena sebuah keperluan, bukan karena untuk menuntut ilmu. Karena ada keperluan, mungkin ada menagih hutang lawan si fulan, ataupun ada ingin bertemu dengan si fulan, bukan karena sebuah keperluan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Rasulullah s.a.w. bersabda, humul qawm la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak rugi duduk dengan mereka. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwasanya bagaimanapun duduknya orang di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Di sana ada hadis yang seseorang duduk, kemudian dia duduknya paling belakang, paling jauh. Maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam mencela orang tersebut. Oleh karenanya, bapak ibu saudara saudari yang seperti ini, maka harus diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Dan terkadang kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu sebagai bentuk kebiasaan mereka mendapatkan ilmu agama, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari perkataan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jism. ilmu itu tidak didapat dengan hanya leha-leha. Harus perjuangan menuntut ilmu. Terkadang kita harus duduk di depan orang yang menuntut ilmu dengan waktu yang lama, dan terkadang kita harus persiapan, mempersiapkan diri bukan sekedar hadir, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian orang menuntut ilmu hatinya malah tambah keras? Hatinya malah tambah tidak terkait dengan Allah. Karena menuntut ilmu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas sekedar hadir, tidak ingin di dalamnya dia sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selalu perbaiki niat-niat kita dalam segala amal ibadah kita, terutama dalam menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu ini adalah min afdhalil hasanat, termasuk keutamaan, kebaikan yang paling utama. Jadi tidak sembarangan. Para ulama mengatakan laisa syai'un afdhala ba'dal fariidhah min talabil ilm. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Dan ada perkataan menarik yang saya baru tulis beberapa hari kemarin dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, fayura fahuwa yura fi takhannushi'i wa ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka akan terlihat dalam pakaiannya, dalam cara duduknya, cara makannya, cara berbicaranya, cara ibadahnya. Ini beda dengan orang umum biasa. Maka kebiasaan yang mungkin sering terjadi di majelis kita, dan ini baru saya lihat, perhatikan beberapa kali, maka perlu diperingatkan, jangan sampai yang seperti ini dibawa di majelis-majelis ilmu lain. Usahakan ketika kita menuntut ilmu agama, maka kita adalah orang yang paling duduk dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu agama, dimanapun majelis itu berada. Jangan orang yang paling jauh, sebagaimana Jibril alaihissalam mencontohkan kepada para sahabat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, fa asnada rukbatayhi ila rukbatay. Beliau mendekatkan kedua lututnya di depan dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita perhatikan juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mungkin melihat di majelis tersebut tidak ada yang duduk di depan, semuanya ingin jauh-jauh, semuanya ingin bersandar, maka ambil contoh, berikan contoh yang baik. Ya, berikan contoh yang baik. Dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak bisa didapat dengan leha-leha, dengan mudah, harus perjuangan. kadang-kadang mungkin sehabis subuh kita masih mengantuk, apalagi yang kebiasaan sholat malam, mungkin habis subuh masih mengantuk, akan tetapi disitulah berkahnya. Disitulah nikmatnya menuntut ilmu agama. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan adab ini bisa selalu dilakukan di majlis ilmu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan Al-Quran di atas seluruh perkataan. Dan hadis yang pertama sudah kita baca. Sekarang kita membaca hadis yang kedua, betul? Sudah juga. Hadis yang kedua dan beberapa penjelasan darinya. Tidak mengapa kita ulangi. Wal hadis tsani, hadis yang kedua, hadis ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam kama baina salatil asri wa maghribi syams. Hanya saja batas waktu bagi kalian, ini mungkin artinya lebih baik dibalik, batas waktu bagi kalian hanya sebatas dibandingkan batas waktu mereka yang telah terdahulu di antara umat-umat, sama seperti antara asar dan terbenamnya matahari. Saya ulangi, batas waktu bagi kalian hanya dibandingkan batas waktu mereka yang telah terdahulu di antara umat-umat, sama seperti antara asar dan terbenamnya matahari. Apa maksudnya? Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk beramal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya antara habis asar sampai azan maghrib. Waktu untuk beramal, waktu hidup Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan antara sholat asar dengan sholat maghrib. Wa mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara kamathali rajulin ista'mala ummalan. Perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama seperti seseorang mengupah para pekerja. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dengan perumpamaan. Kalian bedanya dengan Yahudi dan Nasrani itu dalam seperti ini, yaitu seseorang mengupah orang lain. Bagaimana? Faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qiratin ala qiratin. Orang tersebut yang tadi mengupah pekerja, dia mengatakan, siapa mau bekerja untukku hingga tengah hari? Bekerja untukku hingga tengah hari, berarti dari mulai subuh sampai zuhur. Ya. Panjangan mana dengan dari asar sampai maghrib? Panjangan yang ini. Ya kan? Panjangan yang pertama ini. Orang tersebut mengatakan, siapa yang mau bekerja untukku dari mulai subuh sampai zuhur? Kemudian masing-masing mendapatkan satu qirat. Maka pahalanya dia mendapatkan satu qirat. Atau upahnya satu qirat. Satu qirat itu satu gunung. Dan gunung yang dimaksud adalah gunung Uhud. Gunung apa? Gunung Uhud. Besar ya. Dari mulai habis subuh sampai zuhur dapat pahala satu qirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di, fa'amalatil yahud. Maka orang Yahudi pun mengerjakannya. Jadi, yang mau jadi pekerja pada waktu ini adalah kaum Yahudi. Berarti waktunya panjang, diganjar dengan pahala satu qirat. Faqala man ya'malu li min nisfin nahar ila al-'asr. Lalu orang tersebut berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari hingga asar? Tengah hari hingga asar. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani mengerjakannya. Ya, dan di sini menyebut, tidak disebutkan upahnya berapa. Berarti upahnya sama dengan yang pertama. Upahnya sama dengan yang pertama, yaitu satu gunung Uhud, satu gunung pahala. Thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghrib biqirataini qirataini. Artinya, kemudian kalian bekerja dari asar hingga maghrib dengan upah masing-masing 2 qirat. Cuma kerja dari asar, kalau sekarang asarnya itu jam 4, maghrib jam 6:30, berarti 2 jam setengah. Tapi pahalanya dapat 2 qirat. 2 qirat. Yang tadi sekitar 6 jam, pahalanya dapat 1 qirat. Mana yang lebih besar upahnya? Hah? Sudah waktunya pendek, upahnya lebih banyak. Taib. Kemudian orang Yahudi mengatakan dan Nasrani mengatakan, qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kami lebih banyak pekerjaan namun sedikit upahnya. Qala hal zalamtukum min haqqikum. Maka orang itu mengatakan, apakah aku menzalimi kalian dari hak kalian? Maka mereka menjawab, tidaklah. Lalu dia berkata, fadzalika fadli utihi man syi'tu. Itulah anugerahku yang aku berikan siapa yang aku kehendaki. Jadi ketika kaum Yahudi protes dan Nasrani protes kepada Allah. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Sedikit banyak bekerja, waktu yang banyak tapi sedikit pemberiannya. Kok bisa seperti itu? Itu yang bekerja dari salat asar sampai maghrib dapat 2 qirat. Kami cuma dapat 1 qirat. Maka Allah berkata, hal zalamtukum min haqqikum? Apakah aku zalim terhadap kalian? Artinya, kalian bekerja, aku upah. Zalim enggak aku? Oh, enggak. Ya kan? Tidak. Kalian bekerja, tetap aku upah. 1 qirat. Aku tidak menzalimi kalian. Kalau kalian bekerja tidak aku upah, itu zalim. Nah, itu dia. Maka mereka pun menjawablah, tidak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, orang tersebut mengatakan, adapun si fulan mendapatkan dari salat asar sampai maghrib mendapatkan 2 qirat, maka fadzaka fadli utihi man syi'tu. Itulah anugerahku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukurlah. Lalu kalau ada orang bertanya, dari sisi mana Al-Qur'annya? Padahal ini kan termasuk hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan Al-Qur'an atas seluruh perkataan. Al-Qur'annya dari mana? Kita baca. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata penulis rahimahullahu taala, mengatakan, wa munasabatuhu litarjama anna hadhihi al-ummata ma'a qasri muddatiha fadalatil umam al-madhiyah ma'a tuli muddatiha. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, kesesuaian hadis ini dengan judul bab. Bab kita menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama. Di dalam hadis yang kedua tidak disebutkan tentang Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa umat ini meski ringkas waktunya, namun melebihi keutamaan umat-umat terdahulu. Walau waktu, maksudnya walau hidup mereka lebih lama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Surat Ali Imran ayat 110. Wa fil musnad was sunani an Bahz ibni Hakim an abihi an jaddih qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tufuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha ala Allah. Di dalam musnad, yaitu musnad Imam Ahmad, dan sunan, yaitu dalam sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Bahz bin Hakim radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian menggenapkan umat, kalian yang terbaik di antaranya, paling utama dan paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis seperti ini, orang-orang yang berpikiran liberal tidak mau menerimanya. Pokoknya yang menjustifikasi menjadi orang yang paling utama, paling baik, mereka paling benci. Ya, makanya Islam gak boleh untuk mengaku menjadi yang paling baik. Agama yang paling diridhai oleh Allah, tidak boleh kata mereka. Kalau mengaku berarti Islam itu melakukan kriminalisasi agama. Ya, ini pemikiran orang-orang bodoh yang dianggap pintar oleh sebagian manusia. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, belum dapat juga dari mana hubungannya hadis ini dengan bab. Saya sendiri belum dapat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa innama fazu bihadha bibarakatil kitabil azim. Nah, baru kita dapat kesesuaiannya ataupun dapat hubungannya antara hadis dengan bab. Babnya menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, tapi hadisnya tidak menunjukkan keutamaan Al-Qur'an. Maka Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah berkata, mereka mendapatkan kemenangan ini hanyalah disebabkan oleh keberkahan Al-Quran yang agung. Kenapa umat Nabi sedikit umurnya, tetapi besar pahalanya? Karena adanya Al-Quran. Nah, itu hubungannya, Pak. Itu namanya wajhul istidlal. Sisi pendalilannya dari situ. Dalilnya tadi hadis riwayat Bukhari tentang kaum Nasrani beramal dari mulai subuh sampai zuhur, tapi diberikan cuma pahala satu qirat. Sedangkan kaum umat Nabi Muhammad SAW beramal dari asar sampai maghrib, diberikan pahala dua qirat. Kenapa ini? Atau dari sisi mana pendalilannya tentang keutamaan Al-Quran? Maka dari sisi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keutamaan tersebut karena apa? Karena membaca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran. Bayangkan Al-Quran yang dibaca satu hurufnya mendapat 10 hasanah. Hasanah bukan nama tetangga perempuan. Hasanah 10 kebaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qur'an alladhi syarrafahu Allah 'ala kulli kitabin anzalahu wa ja'alahu muhaiminan 'alaihi wa nasikhan lahu wa khatiman lahu li'anna kullal kutubil mutaqaddimah nazarat ila al-ard jumlatan wahidah wa hadzal Qur'an nazala munajjaman bihasabi al-waqa'i li shiddatil i'tina'i bihi wa biman unzila 'alaihi. Fakullu marratin kanuzuli kitabin minal kutubil mutaqaddim. Lihat, agungnya Al-Quran, beliau mengatakan, Al-Quran yang telah dimuliakan oleh Allah atas semua kitab yang diturunkannya. Bagaimana cara Allah memuliakan Al-Quran? Mencakup kitab-kitab terhapus, kitab-kitab tersebut, menghapusnya dan menjadi penutup baginya. Salah satu pemuliaan Allah terhadap Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci lainnya yang pernah Allah turunkan, Al-Quran itu menghapuskan ajaran sebelumnya, digantikan oleh ajaran Al-Quran. Makanya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran, maka tidak ada yang boleh berpegang dengan Injil, Taurat dan Zabur. Boleh mengimaninya, adapun berpegangnya tidak. Ya, mengamalkan syariatnya tidak. Cukup dengan syariat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini letaknya kelirunya orang-orang liberal. Ya. Mereka beranggapan bahwa semua agama sama. Kenapa? Karena semua agama dibawa oleh para nabi. Ya akhi, betul semua agama dibawa oleh para nabi. Akan tetapi sepeninggal Rasulullah, semenjak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini terhapus, digantikan dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab ini ajarannya terhapus, digantikan oleh ajaran Al-Qur'an. Kita hanya mengimani bahwa salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi, Injil, Taurat, Zabur, lembaran Nabi Musa, itu yang kita imani. Adapun ya, untuk mengamalkannya kembali, karena misalkan orang Nasrani mengatakan, oh saya beriman dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Isa, enggak manfaat. Sekarang enggak manfaat, karena sekarang Anda harus mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Artinya, tidaklah dari umat ini kaum Yahudi dan Nasrani mendengarku. Maka kalau di zaman sekarang dia mendengar lewat televisi atau radio atau internet, mendengar saja ajaran Rasulullah, itu sudah tegak hujah atasnya. Kalau tidak beriman, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mati dan belum beriman dengan apa yang aku turunkan, dengan apa syariat yang aku diturunkan dengannya, maka melainkan dia adalah termasuk penghuni neraka. Tidak benar pula perkataan sebagian orang, bukan orang liberal, tapi orang-orang yang mereka itu lebih mendahulukan beriman dengan perasaan, bukan dengan dalil. Dengan perasaan, bukan dengan dalil. Seperti orang-orang yang beriman dengan tasawuf. Dengan cara tasawuf. Mereka mengatakan bahwa Nabi Khidir, saya bermimpi Nabi Khidir. Dalam mimpi saya Nabi Khidir alaihi salam memberikan ajaran. Maka kita katakan, kalau Nabi Khidir betul riwayatnya beliau masih hidup sampai sekarang, kemudian kamu bertemu dengannya, maka لا يسعه إلا أن يتبع محمدًا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tidak ada keluasan bagi Nabi Khidir kecuali mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini fungsi Al-Qur'an, menghapusnya dan menutupnya. Dia menghapus dan menutup, menyempurnakan ajaran sebelumnya. Sebab semua kitab terdahulu, nah ini cara pertama. Allah mengagungkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab penghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Ini satu. Yang kedua, Allah menjadikan Al-Qur'an beda cara turunnya dengan kitab-kitab yang lain. Semua kitab terdahulu turun ke bumi dengan sekaligus satu kali. Dari mulai Injil, Taurat, Zabur, ya, Injil turunkan kepada Nabi Musa, Taurat turunkan kepada Nabi, Injil turunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud, kemudian ada lembaran yang turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, lafi suhufi Ibrahim wa Musa, ya, ini semua turun sekaligus, blok. Gitu. Dalam satu kitab sekaligus. Adapun lihat Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian karena besarnya pemeliharaan terhadapnya dan rasul yang menerimanya. Jadi Al-Qur'an tidak turun sekaligus, tapi Al-Qur'an turun beberapa ayat sesuai dengan keadaan-keadaan dan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya. Berarti setiap kali turun, maka sama seperti turunnya salah satu kitab di antara kitab-kitab terdahulu. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan satu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi lainnya. Hebat kan Al-Quran? Ini keutamaan Al-Quran. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran min afdhalidz-dzikr. Quran adalah termasuk zikir yang paling utama. Wa a'zamul umamil mutaqaddimah humul yahudu wan nasara. Fal yahudu ista'malahum Allahu min ladun Musa ila zaman Isa alaihi salam. Wan nasara min thamma ila an bu'itha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Thumma ista'mala ummatahu ila qiyamis sa'ah wa huwa al mushabbahu bi akhiril nahar. Wa a'tal mutaqaddimin qiratan qiratan wa a'ta ha'ula'i qiratain qiratain dhi'fa ma u'tiya ula'i. Faqalu rabbuna ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Qala hal zalamtukum min ajrikum shay'an? Qalu la. Qala fadhaka fadli ay az-za'id 'ala ma u'titukum u'tihi man asha'. Perhatikan, beliau kemudian Syekh Abdul Razzaq menjelaskan hadis yang kita baca tadi. Umat-umat terdahulu yang paling besar adalah Yahudi dan Nasrani. Yang paling besar, paling panjang umurnya, paling besar badannya, Yahudi Nasrani. Yahudi dipekerjakan Allah, maksudnya diperintahkan oleh Allah beramal sejak Nabi Musa hingga zaman Isa. Dari mulai Nabi Musa sampai zaman Isa, dua nabi berarti. Kaum Yahudi dan Nasrani mendapati berapa? Dua nabi. Nasrani dari masa ini hingga kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasrani disuruh beramal dari mulai meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Rasulullah tadi dari mulai kapan? Zuhur sampai asar. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang diserupakan dengan akhir waktu dari waktu kemudian Allah mempekerjakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hari kiamat. Nah, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah waktu beramal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Berarti, Pak, ya, kita ini lebih pendek umurnya dibandingkan umat Nabi Musa, Nabi Isa. Dan lebih pendek pula mungkin bisa dilihat ya. Berapa tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa meninggal. Nah, kemudian bisa dibagi seperempat, itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan penjelasan Syekh Hafizahullah taala. Lalu Allah memberikan kepada umat yang terdahulu masing-masing satu qirat. Namun dia memberikan kepada umat ini masing-masing dua qirat. Dua kali lipat dari apa yang diberikan kepada umat sebelumnya. Maka mereka berkata, wahai Rabb. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mengapa kami lebih banyak pekerjaannya namun sedikit ganjarannya? Allah berfirman, apakah aku menzalimi kalian atas sesuatu dari upah kalian? Mereka berkata, tidak wahai Allah, itulah karuniaku. Allah berfirman, itulah karuniaku, yakni kelebihan dari apa yang aku berikan kepada kalian. Maksudnya semua dilebihkan oleh Allah, semua mendapatkan ganjarannya. Cuma Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi semua diupah, Yahudi diupah, kemudian Nasrani diupah, umat Nabi Muhammad SAW juga diupah. Cuma kaum Yahudi upahnya lebih sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW, begitu juga Nasrani. Nah, yang lebihan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiru ala shay'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Lihat sebagaimana firman Allah tentang Allah memberikan keutamaan sebuah ganjaran sesuai dengan kehendaknya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 28-29. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya kalian akan diberikan ganjaran dua kali lipat dari rahmatnya. Lihat. Dan dijadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. dan diampuni untuk kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Agar ahli kitab mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan apapun atas karunia Allah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Lihat. Diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Inti pembicaraannya. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW waktu beramalnya sedikit, bagaikan dari asar sampai maghrib, tapi dapat dua qirat, itu adalah sebabnya apa? Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Allah memberikan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa annal fadla biyadillah yuti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mempemilik karunia yang agung. Maka penulis rahimahullah wa ta'ala mengatakan, innal wajiba alaina an nu'azzima al-Qur'an al-azim. Sungguh, kewajiban bagi kita adalah mengagungkan Al-Quran yang mulia ini. Alladhi huwa masdaru izzina wa sabili sa'adatina. Nah, ini perkataan yang luar biasa. Yang mana ia adalah sumber kemuliaan kita dan jalan kebahagiaan. Ingin bahagia, ingin mulia, jangan jauh dari Al-Quran. Ingin bahagia, ingin mulia, di dunia dan akhirat, jangan jauh dari Al-Quran. Maksudnya bukan hanya sekedar tempat. Ya, Al-Quran dibawa kemana-mana. Al-Quran dimasukkan ke gadget. Al-Quran dimasukkan kemana-mana. Ya. Kadang ada orang, kalau yang suka safar. Dan ini saya cerita pribadi saya. Suka safar. Setiap minggu hampir selalu safar. Maka kadang di kamar mandi ada sikat gigi ulun. Di tas ransel ada sikat gigi. Di tas pinggang ada sikat gigi. Subhanallah. Begitu orang kadang-kadang ingin tidak lepas dari sikat giginya. Nah, orang ini juga punya Al-Quran di mana-mana. Punya Al-Quran di rumah. Di tengah rumah ada. Di dalam kamar ada. Ya. Di meja bekerja dia ada. Di handphone dia ada. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu yang dimaksudkan dekat dengan Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan dekat dengan Al-Quran adalah dibaca, diamalkan, dihafal, didengarkan. Ya. Kemudian, apalagi, lima interaksi Al-Quran dengan manusia. Lima interaksi manusia dengan Al-Quran. Yang pertama, dibaca, didengarkan, dihafal, diamalkan, ditadabburi. Ya, dipikirkan, ditadabburi. Lima. Semua dari lima ini, semuanya mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat jika diamalkan. Cuma mendengar saja, Pak. Al-Quran itu cuma mendengar saja. Itu dapat pahala. Dan pahalanya tidak sedikit. La'allakum turhamun. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dibacakan berarti kalian mendengarkannya. Maka dengarkanlah dengan seksama, jangan bergerak apa-apa. Jangan mengerjakan apa-apa kecuali mendengarkan. Maka la'allakum turhamun, agar kalian beruntung. Para ulama tafsir mengatakan kata-kata la'allakum yang artinya agar itu kalau berasal dari Allah, maka hukumnya wajib. Artinya, wajib kalian dapat rahmat Allah. Ya, dalam artian yang lain, pasti kalian dapat rahmat Allah. Tidak bisa tidak. Kalau mendengarkan Al-Quran. Itu agungnya Al-Quran. Makanya ada buku judulnya Azamatul Quran. Itu di situ disebutkan lima interaksi manusia dengan Al-Quran. Semuanya mendapatkan keutamaan. Dari mulai hanya sekedar membacanya mungkin. Walau enggak paham. Hanya sekedar mendengarnya mungkin. Walau tidak paham. Hanya sekedar menghafalnya mungkin. Walau belum paham juga. Hanya sekedar mengamalkannya ataupun mentadaburinya. Maka ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa dari Al-Qur'an. Maka saya katakan tadi, ingin bahagia dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Maksudnya bukan sekedar tempat dibawa kemana-mana, ya, tetapi dekatlah dengan Al-Quran, dibaca, didengar, diamalkan, dihafal. Ya, ini hafalan. Saya sering memperhatikan orang-orang yang mereka bekerja sambil menunggu. Alangkah indahnya itu kalau diisi dengan hafalan Al-Quran. Bekerja sambil menunggu. Ya. Seperti bekerja di mall, kerja di supermarket, nunggu kan. Terakhir saya safar singgah di sebuah bandara di Jakarta. Jam 3 pagi. Karena pesawat paling pagi ke Banjarmasin, saya sudah check-in jam 3, jam 4 pagi. Itu ada toko di bandara itu yang buka 24 jam. Subhanallah. Jam 3 mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, semua pekerjanya tidur. Ada tidur di lantai, ada tidur sambil, pokoknya tidur. Jadi yang datang itu harus salam dulu. Assalamualaikum. Baru bangun semua. Itu kalau diisi dengan membaca Al-Quran sangat utama. Tapi kadang-kadang diisi dengan mendengar musik. Musiknya mendingan nyaman didengar. Mendingan nyaman didengar aja berdosa. Apalagi tidak nyaman didengar. Musiknya sedetik masuk pusing. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat, ingin bahagia dunia akhirat, dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik. Wa nahfadzu lahu manzilatahu wa makanahu wa nuqaddiruhu haqqo qadrihi wa na'malu bihna. Beliau mengatakan, kita memeliharanya untuknya tempat dan posisinya. Bukan maksudnya di sini hanya sekedar meletakkannya di atas, tidak boleh di bawah. Meletakkannya di tempat yang paling tinggi. Bukan sekedar itu saja. Meletakkannya di tempat yang paling tinggi sampai berdebu sekian senti, bersih-bersih, jatuh, kemudian selamatan 7 hari 7 malam. Bukan itu. Ya. Maksudnya memelihara untuknya tempat dan posisinya adalah bahwa Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam diri seseorang. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak baca Al-Quran. Nah, ini para ikhwah sekalian. Menghormatinya dengan sebenar-benar penghormatan dan mengamalkannya. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah. Saya ulangi. Man kan, ini perkataan agung. Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah faly'rid nafsahu 'alal Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'ana fa huwa yuhibbullah. Fa innamal Qur'an kalamullah. Perkataan orang yang murid Rasulullah, seorang yang cerdas. Barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, lihat, maka hendaklah dia menguji dirinya dengan Al-Quran. Maksudnya seberapa dekatnya dia dengan Al-Quran. Ya. Apabila dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Maka lihat, yang suka mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, lihat kedekatan kita dengan Al-Quran. Ada orang, sebagian orang, kalau di pesawat ini kejadian banyak. Kadang-kadang di pesawat itu, terutama kalau malam, itu kalau mau take off ataupun landing, berangkat ataupun turun, ya, maka semua lampu dimatikan. Ada orang kadang-kadang saking gemarnya mungkin baca koran, itu dia mau-maunya baca di kegelapan dengan lampu sorot di atas. Dalam hati saya, kenapa itu tidak diganti dengan baca Al-Quran? Keadaan-keadaan sempit, ini ambil kaidah dari para ulama. Keadaan-keadaan sempit yang mungkin sulit kita beribadah, tapi kita masih menyempatkan diri untuk beribadah, di situ lezatnya tiada tara. Lebih lezat dibandingkan makan kue bingka. ya, beribadah dalam keadaan yang sempit, mungkin bahkan terkadang syibhu mustahil dalam bahasa Arabnya. Kadang samar-samar mustahil bisa dikerjakan. Tapi dia masih mampu mengerjakannya demi taat kepada Allah. Ini lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk, rumah yang megah, mobil yang mewah. Dan itulah surga dunia yang belum pernah masuk ke dalamnya, tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Saat sempit, misalkan saya beri contoh, pedagang jualan, baru baca satu ayat, jangan satu ayat, mungkin setengah ayat datang pedagang, tutup lagi. Ya, selesai dagang, selesai orang yang menjual, baca lagi. Baru satu huruf, datang lagi, tutup lagi. Ini kadang-kadang lebih luar biasa dibandingkan orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah. Karena dia ada usaha untuk menegakkan ibadah. Dan terdapat berkah. Ya, beribadah tatkala sempit, maka terkadang lebih indah dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Dan itulah yang disebut dengan surga dunia. Yang belum pernah masuk, tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Beribadah tatkala sakit, tak pergi ke masjid mungkin tatkala hujan. Contoh yang lain, orang-orang yang membuat video klip untuk dakwah, tatkala perlu perjuangan, tatkala hujan, katakanlah dia harus ke tempat yang mungkin jauh, demi hanya sebuah menampilkan sebuah pesan, 5 menit, 3 menit, yang dengan pesan tersebut akhirnya masuk ke dalam sanubari orang, kemudian orang lain banyak mengerjakannya. Maka para ikhwah sekalian, beribadah, menuntut ilmu tatkala kita punya pekerjaan, nuntut ilmu. Kadang sebagian orang itu maunya yang santai-santai. Seperti yang duduk-duduk tadi kan, santai-santai. Ya. Kadang harus saya kalau seandainya pulang kerja jam 4:30 Ustaz, untuk kajian setelah maghrib di Masjid Imam Syafi'i itu sulit bagi saya. Karena rumah saya jauh di Sungai Andai, Sungai Lulut. Maka coba itu dikerjakan, tetap nuntut ilmu meskipun kadang kita terlambat. Meskipun artinya kita tetap menegakkan ibadah dalam keadaan sempit. Itu lebih lezat kadang-kadang dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk. Ada perjuangan di sana. Sampai orang sering berpikir mungkin, kenapa ya saya begini semangatnya? Untuk apa nih? Maka pada saat itu dia memikir, tidak ada lain ya Allah kecuali firman, kecuali ganjaran Engkau yang aku ingin harapkan. Ini yang membuat hati kita tambah cinta, tambah sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan juga, Al-Qur'anu kalamullah. Faman radda minhu syai'an fa innama yaruddu 'ala Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah, barang siapa menolak sesuatu darinya, maka sesungguhnya dia menolak Allah. Nah, ini perhatikan orang yang menolak Al-Qur'an. Terutama di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang menolak Al-Qur'an. Al-Qur'an mengharamkan, dia malah menghalalkan. Al-Qur'an menghalalkan, dia malah mengharamkan. Maka hati-hati, berarti itu dia menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh kemudian di akhir mengatakan, wal atharu fi hadzal ma'na katsira. Dan perkataan-perkataan atau asar-asar yang semakna dengan ini cukup banyak, seperti perkataan Khabbab ibn al-Arad. Perkataan ini jujur ada, saya pernah singgah di masjid, salah satu masjid di Arab Saudi. Waktu itu beli buku, kemudian singgah di masjid untuk sholat, menyempatkan sholat berjamaah isya di sana. Bisa pertama di dindingnya tertulis, lau alimtum kalama rabbikum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau seandainya kalian tahu kedudukan firman Allah, kalian tidak akan pernah puas, kenyang dengan membaca Al-Quran. Karena kejadian itu sesuatu yang sangat luar biasa, jadi saya susah untuk melupakannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, rugi orang Muslim bertitel Muslim tapi tidak jauh dengan Al-Quran. Sediakan waktu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri punya waktu untuk khusus baca Quran. Walau mungkin sehari itu setengah halaman, walau mungkin sehari itu seperempat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ada waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب القرآن وتعظيمه وتوكيره والعمل به وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Kita memohon kepada Allah yang pemurah untuk meramaikan hati kita dengan kecintaan terhadap Al-Quran, untuk mengagungkannya, menghormatinya, dan mengamalkannya, lalu menjadikan kita sebagai ahli Quran yang mereka itu adalah orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, selesai tema kita pada bab yang ke-10, yaitu Al-Qur'an afdhalul dzikir. Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas bab yang ke-11, turunnya Al-Qur'an di dalam Ramadan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, mungkin ada yang ingin bertanya. Apa keistimewaan kita membaca surah Al-Mulk? Maka Rasulullah SAW bersabda, inna fil Qur'ani 30 ayah, man qara'a biha syafi'at lahu. Sesungguhnya dalam Al-Quran ada sebuah surat yang berjumlah 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, maka akan diberikan syafaat atasnya. Jadi syafaat baca, dibaca. Karena kalau menghafal ada tersendiri, dibaca. Ya, bukan dihafal. Dibaca, ya. Dan alhamdulillah kalau seandainya bisa dihafal. Kalau dihafal itu ada kalimat tersendiri, seperti misalkan menghafal 10 ayat pertama atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ada kata-katanya menghafal. Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi au akhirih. Barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat pertama atau ayat terakhir. Maka ada ucapannya menghafal. Kalau ini surat Tabarak itu yang pertama memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, yang kedua yaitu menjaga dari siksa kubur. Ini keutamaan membaca surat Tabarak. Nah, yang lain? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya dikasih kesempatan pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf semuanya atas beberapa pertanyaan saya ini. Yang pertama, untuk beradab menuntut ilmu, tadi terima kasih atas nasihat-nasihatnya, anjuran-anjurannya. Bagaimana kalau kita memang dianjurkan duduk paling depan untuk menuntut ilmu? Bagaimana kalau seseorang kakinya kram, mengunjurkan kakinya atau kakinya ke atas, apakah itu tidak beradab? Terus bagaimana tentang masalah sholat malam? Itu kan ada anjuran kita mengasih makan atau bersedekah, sedangkan kita penghasilannya tidak mencukupi. Apakah kita mengasih makan kepada anak istri itu termasuk itu? Keduanya lagi, niatnya kalau kita masalah puasa, kita bepergian misalkan ke kota baru, niat pertama itu kita saya tidak berpuasa lah karena kita saya perjalanan jauh. Apakah bagaimana itu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau seandainya seseorang ingin duduk di majelis ilmu kemudian kakinya kram, maka tidak mengapa dia untuk menjulurkan kakinya ke depan ataupun mengangkat kakinya ataupun dia duduk dengan di belakang agar bisa memanjangkan kakinya agar tidak kram. Yang kita bicarakan dari tadi adalah orang-orang yang ketika di majelis ilmu dan bisa duduk dengan nyaman, sehat walafiat, tidak ada keluhan sama sekali, maka pada saat itu lebih baik dia mendekat kepada orang yang mengajarnya. Adapun ada sesuatu keluhan, maka insyaallah bisa dimaklumi. Ya, insyaallah bisa dimaklumi. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu tentang masalah safar. Safar tadi pertanyaannya, berniat puasa. Kemudian dia safar. Yang kedua apa? Salat malam. Sedangkan kita tidak mempunyai biaya untuk memberikan makan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil-laili wan nasu niyam." Sebarkan salam. Berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Dan salatlah malam di saat orang-orang tertidur. Maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Tiga amalan yang sangat luar biasa. Dan amalan-amalan ini semuanya adalah amalan-amalan yang dilakukan tatkala orang-orang sedang dalam keadaan lalai. Maka sebarkan salam kepada siapa pun yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Yang kedua, berikan makan. Nah, sekarang pertanyaannya, memberikan makan kan memerlukan uang. Maka jawabannya, memberikan makan bukan harus ya makanan yang mewah, nasi kuning pakai haruan, nanti haruannya dua pulang. Tidak. Tetapi secukupnya, ya. Bahwasanya ada perkataan Arab mengatakan, ini bukan hadis, cuma orang Arab mengatakan, al-judu bil maujud. Artinya, kedermawanan itu dengan keluasan yang kita miliki. Kita mampunya sekian, itu yang kita bisa mampu. Dan perkataan itu diambilkan dari hadis Rasul. Beliau ketika ditanya, ayyus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdun muqil. Artinya, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh dengan usaha dan dalam keadaan keterbatasan harta. Jadi, dia sekarang sedang berspekulasi dengan Allah. Dan ini termasuk yang saya jelaskan tadi. Dalam artian, dalam keadaan sempit, tapi dia masih mencoba untuk bersedekah. Dia lebih yakin dengan Allah yang maha luas rezekinya. Maka bersedekah jangan dianggap kita harus menyediakan yang mewah-mewah. Tapi memberikan makan secukupnya kita yang bisa kita berikan makan kepada orang lain. Walaupun hanya dengan satu kurma. Bukankah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Artinya, bentengi diri kalian dari neraka. Walaupun hanya bersedekah setengah kurma. Nah, memberi makan setengah kurma, ini hanya gambaran sedikit. Bukan gambaran memberi makan seperti itu. Enggak. Jadi bisa saja kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, yaitu niat puasa tatkala safar. Bolehkah dari pertama? Iya. Ya, dari pertama kita sudah berniat berbuka misalkan. Tidak berpuasa, maka boleh. Nah, pertanyaannya mungkin, bolehkah pada waktu itu kita makan, minum, karena sudah berniat tidak berpuasa? Apakah hukumnya seperti sholat? Karena kalau sholat, itu kalau belum safar, kita enggak boleh mengqasar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Jika kalian bepergian di bumi, pergi dulu, maka tidak mengapa bagi kalian mengqasar sholat. Qasar ya, bukan jamak. Qasar. Jadi harus ada safarnya dulu, baru boleh mengqasar sholat. Nah, apakah puasa juga seperti itu? Orang sudah punya niat safar dan dia berniat untuk tidak puasa. Bolehkah semenjak di rumah dia makan minum? Maka jawabannya, untuk puasa beda dengan sholat. Sholat boleh mengqasar tatkala dalam perjalanan. Kalau masih di rumah enggak boleh diqasar. Bolehnya di jamak saja. Diqasar enggak boleh. Ya. Dan tidak ada keharusan antara jamak dengan qasar. Tidak ada harus. Siapa yang mengqasar berarti harus menjamak. Siapa yang menjamak harus mengqasar. Enggak mesti. Ya. Nah, puasa beda. Ada hadis dari Anas bin Malik bahwa tatkala beliau sudah juhizat rahilatuhu, dipersiapkan hewan tunggangannya, barang-barangnya. Kalau kita sekarang itu mobilnya sudah disiapkan, tasnya sudah di depan, kemudian jaketnya sudah di depan, ya, sudah persiapan baju safar, maka boleh orang makan dari rumahnya. Meskipun itu puasa Ramadan, meskipun belum safar. Ya, meskipun belum safar. Ketika Anas bin Malik ditanya, "Ahadhihi sunnah?" kata Anas bin Malik, "Sunnatu nabiyikum." Ini adalah sunnah nabi kalian. Jadi boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya dengan kita cukupkan dengan kafaratul majlis dan terus ikuti kajian-kajian Al-Ustadz Al-Fadhil Haikal Al bin Ali Bashrahil yang ilmunya Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikuti kajian-kajian beliau terus dari mulai malam ini di mana? Di Masjid As-Salam, seperti paketan biasa Masjid As-Salam Jumat malam, kemudian Sabtu pagi di Masjid Imam Syafi'i, kemudian Sabtu sore di Masjid Imam Syafi'i, kemudian Ahad pagi di Majlis Taklim Ar-Rahmat, kemudian Ahad malam di Baitul Hikmah Online. Ikuti terus sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa adab-adab yang sudah saya sebutkan tadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Oh ya, hari Sabtu saya lupa. Nah, hari Sabtu sore di Majlis Taklim Setia di rumah Kaji Bambang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.